السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita membaca dan penjelasan tentang kitab Tadmuriyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang di mana pembahasan kita membahas tentang penjelasan pemahaman pemaham sekte terhadap beriman kepada takdir. Kita masih membahas penjelasan yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berhubung dengan yaitu mazhab orang-orang yang mempertentangkan antara iman dengan takdir dengan perintah-perintah agama. Dan beliau menjelaskan kepada kita pada pembahasan sebelumnya tentang itu orang-orang yang memandang hakikat kauniyah, meyakini hakikat kauniyah dan tidak meyakini hakikat syariah. Mereka adalah para ghulatul mutasawwifah, orang-orang ekstrim dari kelompok sufi, dan mereka memiliki semacam tingkatan-tingkatan di dalam pendekatan diri kepada Allah. Sebenarnya yang mereka sebutkan di dalam pembahasan akidah mereka atau pembahasan ketika mereka menjelaskan tentang tingkatan memahami agama, mereka membahas dengan tingkatan syariat, tarikat, makrifat dan hakikat. Taib, bagi mereka apabila seseorang sampai pada tingkat hakikat, maka dia terlepas dari segala tuntutan-tuntutan agama, karena levelnya sudah melebihi segala tingkatan-tingkatan yang lainnya, sehingga bagi dia segala apa yang ada tidak ada lagi yang namanya nilai-nilai positif dan negatif, tapi semuanya mereka pandang sebagai perkara-perkara yang kelaziman yang ditentukan Allah untuk mereka, baik perkara yang berhubungan dengan kekufuran dan kefasikan, kemaksiatan dan seterusnya. Mereka memiliki istilahnya al-fana. Al-fana secara umum terbagi tiga. Dan menurut pandangan orang-orang sufi ada dua yang mereka pahami. Wal fana yuradu bi salasatu umur. Atau Syekhul Islam Taimiyah, al fana ya memiliki tiga bagian. Ya, dipahami darinya ada tiga bentuk bagian. Al-fana yang dimaksud di sini adalah meleburkan diri, ya. Artinya, kalau bahasa kitanya, benar-benar menghilangkan segala kemauan dalam diri ini. Wal-fana artinya melebur ke dalam melaksanakan perintah agama. Ini fana yang pertama dijelaskan, ahaduha, salah satunya wa wal fana ad-dini asy-syar'i, fana dini syar'i yang dibolehkan dalam agama, tuntutan agama, ya, alladzi ja'a bi rusul wa nazala bil kutub, yang dibawa oleh para rasul dan terdapat dalam kitab-kitab suci yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, apa fana yang syar'i dan dini itu? Ayyufni amma lam ya'murillahu bihi bi fi'li ma amara bihi, yang dia menghilangkan segala apa atau meninggalkan apa yang Allah tidak perintahkan dengannya dan mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan, itu melaksanakan ketaatan. Ayyufni amma artinya dia meninggalkan, melupakan segala apa yang Allah tidak perintahkan, ya, dengan mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan. Itu namanya fana. Ya kalau bahasa kitanya mati-matian untuk melaksanakan perintah itu. Itu istilahnya. Betul-betul mengalihkan kekonsentrasian hanya tujuannya melaksanakan perintah-perintah agama dan melupakan, menghilangkan segala keinginan-keinginan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakni an ibadati ghairi bi ibadati. Maka dia lebur dari menyembah selain Allah dan menuju hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi dari syirik kepada tauhid. Itu yang menghilang. Al-fana itu artinya kan menghilang. Menghilang dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Menghilang, meninggalkan perbuatan syirik dan beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Wa an ta'ati ghairi bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi. Menghilang dari mata'ati segala selain Allah dengan melaksanakan segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa an tawakkul an ala ghairi bi tawakkul alaihi. Menghilang dari bertawakal kepada selain Allah dengan bertawakal kepada Allah semata. Itu yang fana syar'i ad-dini. Wa an mahabbati masiwahu bi mahabbati mahabbati rasulihi. Meninggalkan, menghilang dari mencintai apa yang selain Allah dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Wa an khaufi ghairihi bi khaufihi. Menghilang dari takut kepada selain Allah dengan takut kepada Allah. Bi haitsu la yattabi'u 'abdu hawahu ya bi ghairi hudan min Allah. Kesimpulannya, di mana seorang hamba tidak mau mengikuti hawa nafsunya di luar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutnya al-fana ad-dini asy-syar'i. Menghapus, menghilangkan segala gantungan harapan kepada Allah dan bergantung kepada Allah semata. Taat kepada Allah dengan taat kepada Allah semata. Ya, kesimpulannya adalah yaitu dia tidak melakukan hawa nafsunya kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri petunjuk. Ya, sesuai dengan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bi haitsu yakunu Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Di mana ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ini yang hadis kemudian kita bacakan. Zaqa ta'amal iman ya man kunna fihi aman. Salasun man kunna fihi ya zaqa ta'amal iman. Tiga sifat yang bila dimiliki oleh seseorang dia akan merasakan manisnya iman. Ayakun Allah wa Rasul habba ilaihi mimma siwahuma. Wa alla yuhibbul mar'a illa lillah. Wa ayukraha ayukzafa finna ayukraha ayya'uda fil kufri kama yukraha ayukzafa finnari. Pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala selain dua keduanya. Menjadikan Allah yang lebih dia cintai dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala apa-apa selain keduanya. Dan dia tidak mencintai seseorang ya illa lillah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kama qala ta'ala. Ini menunjukkan al-fana, menghilang dari mencintai selain Allah dan menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalukum taraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tamlawunaha habba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabili wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih." Katakan Muhammad, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kerabat kalian, harta yang kalian kumpulkan, ya, perdagangan yang kalian takut kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian senangi lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fadha kulluhu mimma amara bihi wa rasuluh. Ini semuanya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amma fana'us tsani, adapun afana yang kedua kata beliau adalah walladhi yadhkuru ba'dul sufiyya, yaitu fana yang disebutkan oleh sebagian orang sufi, wa huwa ayufniya an syuhudi masiwallah, yaitu dia menghilangkan, menyaksikan segala apa dari selain Allah. Jadi dia katakan tidak ada yang terlihat kecuali Allah semua. Ya, ayyafni an syuhudi masiwallah, bahwa dia menghilangkan melihat apa selain Allah. Fayatni babu'di an ibadatihi, maka dia ya menghilang dari beribadati Allah dan sibuk dengan Allah, gitu maksudnya. Fa'ifni bi'ibu bima'budihi an ibadatihi. Ya. Jadi mengatakan mereka melihat zat Allah di mana-mana dan tidak ada yang terlihat oleh kecuali Allah. Wa bimadhkurihi an dzikrihi. Jadi bukan ibadah yang utama bagi dia, tapi mengatakan yang penting Allah, dia bersama Allah, menyebut Allah dengan tujuan itu yang tadi itu, yang melebur dan tidak ada yang terlihat kecuali Allah saja kata mereka, tapi tidak berzikir kepada Allah. Sibuk dengan bicara masalah Allah, tapi dia tidak beribadah dan tidak berzikir kepada Allah. Wa bi ma'rufi an ma'rifatihi. Jadi sibuk dengan Allah tapi tidak mengenal Allah, ya, mengenal ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah. Biasa yaghibu an syu'urihi bi nafsihi, yaitu di mana dia hilang dari merasakan perasaan dengan dirinya dan dengan apa selain Allah. Fa hadha halun naqis, ini adalah kondisi yang kurang. Qad ya'ridu li ba'dhi salikin, boleh jadi ini sampai menimpa sebagian orang-orang yang ahli dalam ibadah. Walaisa wa min lawazim tariqillah, dan ini bukanlah tuntutan jalan menuju Allah. Walihada lam ya'rif mithl hadha li nabi, karena itu tidak pernah hal seperti ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh, as-salifina al-awwali, as-sabiqina awalin, yang tidak pernah dialami oleh para sahabat, para tabi'in. Ya. Kata dia, dia sibuk dengan Allah saja tapi dia tidak melaksanakan ibadah. Ya. Tidak berzikir, tidak menuntut ilmu, mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Wa man ja'ala hadha ni'ayat as-salikin fa dalun dalalun mubina. Orang yang mengatakan tujuan ibadahnya adalah sampai pada tingkat melebur dengan Allah seperti ini, maka dia sungguh dia telah sesat kesesatan yang nyata. Ukadzalika man ja'ala min lawazim tariqillah fa huwa mufti. Atau orang menjadikan tujuan dari beribadah kepada Allah adalah ini. Kalau sudah sampai ke sini, kamu enggak perlu beribadah lagi. Kalau itu kalaziman tarik ilallah, menurut dia, ya, batas finish dari ibadah kepada Allah sampai putar-batar tidak lagi terlihat kecuali Allah, menurut dia, ya, ini adalah orang yang telah keliru. Bal huwa min awarid tariqillah allati ta'arra li ba'dhin nas duna ba'd. Bahkan sebetulnya ini adalah salah satu jalan yang telah menghambatnya untuk sampai kepada Allah, sebenarnya yang menimpa sebagai manusia. Laisa wa min lawazim allati tahsul li kulli salikin. Tapi ini adalah bukan sebuah kelaziman yang harus dialami oleh setiap orang-orang yang ahli ibadah. Kalau ini belum melebur dengan zat Allah dia, tapi dia tidak melihat segala yang ada kecuali Allah. Itu fana. Jadi semua yang selain Allah hilang dalam pandangannya, yang terlihat oleh dia semua ini adalah Allah, jelmaan Allah gitu. Tapi dia dalam hal ini tidak membawa dengan ibadah. Kalau tadi yang pertama dia sibuk dengan mengibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang ketiga? Ada pun yang ketiga, bahwa fana an wujudi siwa. An wujudi siwa. Kalau tadi syuhud, kalau ini wujud, beda ya. Kalau ini dia sampai pada fana an wujudi siwa. Hilang semua yang ada kecuali Allah. Jadi artinya ini wahdatul wujud. Enggak ada semua yang terlihat yang wujud ini kecuali wujud Allah. Kalau tadi fana syuhud, kalau ini fana wujud. Fana wujud siwa. Itu istilah sufinya. Kalau yang ini semua yang dua terakhir ini punyanya sufi ya. Yaitu fana syuhud, yang kedua fana al-wujud siwa. Bihaitsu yara anna wujudul makhluq huwa 'ain wujudul khaliq. Di mana dia melihat bahwa wujudul makhluk, wujudnya makhluk adalah wujudnya khaliq. Nah. Wujud makhluk ada wujudnya khaliq. Ini akidahnya apa? Wujudul wujud. Kalau tadi belum sampai kayak beda terwujud dia. Cuman dia melihat semua yang dia lihat ini adalah hakikatnya adalah wujud Allah. Maksudnya Allah berada pada setiap tempat, pada gambaran setiap makhluk itu. Cuman gambar dan bentuknya berbeda-beda, hakikatnya itu adalah syuhud. Allah memperlihatkan dirinya di situ. Kalau wujudul wujud, tidak ada yang ada terlihat ini kecuali itu semuanya Allah menurut dia. Jadi fana usyuhud dan fana al-wujud. Ya. Jadi wujudnya makhluk adalah wujudnya khaliq. Bahwa wujud itu satu bi'ainihi. Wujud ini satu. Maka di sini sebagian tokoh sufi mengatakan dirinya itu Tuhan. Sebenarnya Ibn Rabi mengatakan ma fil jubba illahu, tidak ada yang dalam baju ini kecuali dia. Dia mengaku Tuhan sudah dirinya. Karena semua wujud ini wujud Tuhan. Itu akidah wahdatul wujud. Ini sudah kita katakan muara dari keyakinan-keyakinan yang batil. Tiga bab yang kita bahas. Keliru dalam bab asma sifat, keliru yang asma sifat di sini apa keyakinan yang berhubungan dengan ini? Itu orang yang mengatakan Allah bizahatihi fi kulli makan. Ini efek dari orang salah meyakini, mengingkari sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini Allah itu berada di mana-mana. Ini langkah ke jalan-jalan menuju wahdatul wujud. Demikian pula dalam mazhabul iman, yaitu ketika dia memberi definisi iman, apa katanya? Adalah ma'rifat. Kemudian demikian pula kekeliruan dalam masalah memahami apa beriman kepada takdir, yaitu mazhabnya Jabriyah. Jadi Jahmiyah itu cikal bakal lahirnya paham-paham berbagai paham di antara wahdatul wujud itu. Nah, taib. Fahada qaul al ittihad wal ittihad, alladzina hum min adl ibad. Inilah pendapatnya orang ahlul ittihad, yaitu orang berkeyakinan bersatunya khaliq dengan makhluk. Wal ittihad adalah mereka-mereka yang sesat-sesatnya para makhluk. Jadi istilah sufi dalam masalah ini ada tiga. Ada hulul, ada ittihad, ada wahdatul wujud. Berbeda-beda pemahamannya itu. Kalau ittihad, ittihadiyah, aliran ittihadiyah, ini sebetulnya dibahas oleh Syekh Islam Utsaimin dalam kitab beliau Bughyatul Murtad dan kitab beliau Aqidah Safadiyah. Belum membantah akidah wahdatul wujud dan ittihadiyah dan hulul di situ. Ittihadiyah itu terbagi dua, ada am, ada khos. Maksudnya Allah bersatu dengan makhluknya secara utuh ke semua makhluk, itu ittihadul am. Ada ittihadul khos, Allah bersatu dengan orang-orang tertentu, dengan wali, dengan apa, seperti keyakinan Nusairiyah itu. Jadi katanya dalam zatnya guru-guru mereka, wali-wali mereka itu bersatu zat Allah. Nah itu beda antara ittihadul am dan ittihadul khos. Nah gambarnya ittihad itu begini, orang ittihad meyakini pertama itu ada khaliq, ada makhluk, ada khaliq, ada makhluk, lalu bersatu. Itu ittihad namanya. Nah bersatunya ini ittihad. Apa bentuknya? Ittihad itu adalah pamannya ketika dalam bahasa artinya gambarannya mana ittihad itu? Ketika antum campur gula dengan air atau dengan teh, gula, air, susu semua dicampur, ittahada. Di awal beda-beda. Setelah ittihad antum enggak bisa lagi membedakan mana teh, mana air, mana gula. Itu ittihad. Jadi nanti kesimpulannya wahdatul wujud. Kalau ittihadul am, kesimpulannya wahdatul wujud. Makhluk bersatu, tidak ada yang wujud kecuali. Di akhirnya setelah ittihad, enggak bisa lagi dibedakan mana khaliq, mana makhluk. Itu ittihad. Jada Ittihadul Am yang mengatakan Allah utuh bersatu dengan semua makhluknya, itu adalah akidah wa wujud nanti. Kemudian atau meyakini Ittihadul Khos, Allah bersatu dengan sebagian guru-guru mereka. Maka mereka ada yang sujud ke gurunya, selamacam-selamacam itu. Sebenarnya peristiwa ya, Bashar Asad dan selamacamnya, itu kan begitu. Karena meyakini mereka bahwa ada sifat ketuhanan yang bersatu dengan dia. Hulul, hulul beda lagi. Hulul itu meyakini khalik dan makhluk juga, sama ittihad pada awalnya. Namun bersatunya khalik dengan makhluk bersifat hulul, bukan ittihad. Hulul itu contohnya apa? Menempatkan air dalam gelas. Jadi gelas ada, air ada, tapi tidak bersatu zatnya, tidak bercampur, tapi saling berhubungan. Jadi hal lapil makan, mengambilkan makhluk sebagai tempatnya. Jadi mereka meyakini Allah di mana-mana, itu hulul namanya. Allah bertempat pada makhluknya, hulul. Nah, hulul ini terbagi dua juga. Ada hulul am, ada hulul ikhtikhas. Hulul am, orang meyakini Allah bertempat di mana saja, am. Hulul khas, orang yang meyakini Allah bertempat daripada sebagian tempat-tempat gurunya. Mungkin di kuburan, mungkin pada gurunya tertentu, walinya tertentu. Itu hulul khas namanya. Nah, bedanya hulul dengan ittihad, ya. Kalau hulul tetap tidak bersatu, tidak bercampur zat Allah dengan makhluk, tapi berhubungan. Nah, hulul ini awalnya terpisah, akhirnya pun bisa dipisahkan sebetulnya antara hulul dengan ittihad ini. Ini sebetulnya keyakinan Nasara. Ya, Nasara itu ada meyakini bahwa Allah bersatu, turun zat Allah kepada Isa, bersatu. Nah, ada meyakini ittihad, ada meyakini hulul. Allah menempatkan bertempat pada diri Isa itu, atau bertempat pada gurunya tertentu dari ekstrim-ekstrim kalau kelompok sufi. Gitu. Mengambil dia, Allah bertempat pada sebagian makhluknya. Nah, itu hulul namanya. Kalau wahdatul wujud, ini kepemikiran yang sangat-sangat jauh lebih sesat lagi. Mereka tidak meyakini ada wujudnya makhluk. Wujud itu hanya wujudnya satu saja, itu wujud khalik. Nah, itu beda antara hulul ittihad dengan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud, tidak ada wujud ini kecuali wujud Allah saja. Pemikiran ini sebetulnya diambil dari pemikiran filsafat yang tadi teori feedback itu. Kan mereka yakini makhluk tercipta dari zat yang satu, lahir yang satu, yang satu. Berarti kan makhluk ini bagian dari sini. Jadi makhluk ini tidak ada yang menciptakan. Mereka ini Tuhan yang terpecah, terpecah, terpecah dari zat. Sufi itu, kalau antum tahu, yang memakai semua itu isinya filsafat, cuma dikemas dalam bentuk-bentuk kezuhudan. Sufi itu asli filsafat. Karena filsafat itu ada macam-macam. Ada filsafat Al-Ishraqiyah namanya, ketimuran. Ada filsafat India yang dulu India kuno, dan juga Majusia, dan filsafat Yunania dan Romawiya. Itu filsafat-filsafat semua. Itu beda-beda aliran filsafatnya. Nah, oleh sebab itu, kalau orang-orang sufi itu awal kajiannya itu awal wujud alam ini. Membagi tiga wujud. Ain Inkirajiyah, Ain Sabitah, Ain apalagi. Saya pernah ikut acara mereka itu. Kajian begini ini. Ada namanya kajian tarikot. Dari awal itu mengaji wujud. Jadi wujud ini diciptakan dari apa? Dari angin, api, air, udara. Ini mereka mengkaji dari wujud itu dari sini. Ya, bagi yang pernah ngaji filsafat itu ngaji tarekat, ini awal wujud di situ dia kaji ntar. Lalu disebutkanlah wujud Ain Sabita, Ain Krajia, saya lupa lagi wujud apa lagi Ain-Ain itu dibagi oleh dia. Nah. Maka oleh sebab itu mereka ketika bercerita nanti antara cerita Rasulullah dengan Muhammad, Allah dengan Muhammad, katanya cari-carian. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, mereka menyekan Nur. Bahkan meyakini alam diciptakan dari Nur Muhammad. Ketika Muhammad telah diciptakan Allah, Allah bertanya kepada Muhammad, siapa di antara kita yang Tuhan? Kata Muhammad, saya Tuhan. Ini dalam kisahnya mereka gitu ya, awal kajiannya. Kata Allah, enggak, saya Tuhan. Baik, apa buktinya kamu Tuhan? Akhirnya kata dia, Allah masuk ke dalam diri Muhammad, lalu disuruh Muhammad mencari. Muhammad enggak bisa. Maka di sini baru Muhammad menyerah bahwa dia bukan Tuhan. Itu ceritanya itu. Saya belajar ini, tahu antum mendengar ikuti pengajian seperti ini dulu taman SD itu. Karena saya dulu belajar di sebuah pondok, di situ ya mengajarkan tarikat-tarikat. Saya tidak ikut dalam secara majelis ilmu, cuma saya ikut mumpung itu yang hadir gitu. Karena menurut mereka tidak, untuk ikut kajian itu ada umurnya terbatas dan ada syaratnya. Jadi kalau anak-anak kecil katanya banyak yang ngaji itu banyak yang gila loh. Benar, banyak yang gila loh. Gitu. Maka sebagian pemainnya di kota-kota Solo di perguruan tinggi banyak yang agak teler, yang agak senewen, apa istilahnya? Agak-agak ya gila-gila gitu ya. Stengil setengah gila gitu. Gitu tuh. Karena itu memang. Jadi mereka takut kalau orang belum sampai pikirannya, kecerdasannya, kata dia, jangan ikut dulu kajian ini. Ada umur tertentu itu. Tapi saya pernah sering nguping kerjaan mereka itu. Ya. Nah, itu asal muasalnya sampainya kajian-kajian begitu itu. Bagi mereka itu rahasia, kecuali orang yang sudah dibaiat baru bisa mendengar kajian itu. Maka sufi itu ada baiat-baiatnya. Untuk membaiat itu nanti ada syaratnya. Kalau saya masih ingat dulu-dulu itu, orang-orang tua yang ikut itu dia bawa dulu ada namanya itu emas bundar kayak apa itu. Nah, itu satu perak emas apa istilahnya namanya, kemudian satu kabung dari pakaian putih, kain putih, ada juga satu buah keris, ada juga seekor ayam, macam-macam syaratnya tergantung apa yang disyaratkan oleh guru tarekat ini. Itu dibawa oleh murid-muridnya, nanti diserahkan gurunya. Nah, setelah itu dibaiat. Setelah dibaiat, baru nanti mengikuti kajian-kajian itu. Nah, ini sebetulnya pendidikan-pendidikan yang banyak menyebar di kampung-kampung sekarang ini ya. Pada di kota juga mulai digalakkan di kampus-kampus kajian seperti ini sekarang. Ya, pada hakikatnya bukan mengajarkan tauhid, tapi menyebarkan pemikiran-pemikiran yang dahulu tidak resmi, sembunyi-sembunyi, sekarang dilegalkan di kampus-kampus kajian-kajian seperti ini nih. Widatul wujud itu dikaji. Ya. Kemudian beliau menyatakan, ini jelas kelompok yang sangat sesat itu ijtihad tadi. Pertama, mereka telah melanggar aturan akal dan kias, maksudnya akal yang sehat. Fa innal wahid min haula la yumkinu ayatrida qawluhu ayatrida qawluhu fa inna idza kana mushahidan lil qadar min ghairi tamyiz bainal ma'mur wal mahdhur fa umila bi mujibi dhalika mithlu ayudrak wa yuja'a hatta yubtala bi 'azimin. Nah, ini kata beliau. Kalau orang ini, kalau kita debat menggunakan orang ini, sebetulnya kata beliau telah menentang akal dan kias. Sesungguhnya salah seorang mereka itu tidak akan mungkin dia itu konsekuen dengan omongan keyakinannya, itu enggak mungkin konsekuen. Gimana? Kan dia tadi mengatakan tidak ada beda antara kenyang dengan lapar, haus dengan apa namanya? Tidak haus gitu ya, sakit tidak sakit. Beliau katakan, fa'innu, bagaimana untuk membuktikan bahwa orang ini tidak konsekuen dengan keyakinan? Itu hanya kata-kata saja. Dia mengatakan, saya sudah sama bagi saya. Makan tidak makan sama, minum tidak minum, sakit apa semuanya. Kan itu tidak dibedakan lagi oleh dia. Yang tadi perkara-perkara yang ya tidak beda antara kufur dengan iman, ya manis dengan pahit, semuanya itu. Kata beliau, coba kita uji mereka. Idza kana musyahidan liqadar min ghairi tamyiz. Coba kalau seandainya benar-benar berpegang dengan takdir itu, tanpa membedakan antara yang diperintah dengan yang dilarang, maka umila bi wujud, maka diperlakukan dia seperti keyakinan dia. Misalnya kata beliau, coba kalau dia dipukul atau dia dilaparkan, maksudnya dia kasih makan atau dia dipukul, betul enggak dia bilang sama saja sakit enggak sakit sama dia? Uji kata Syekh Sana, benar enggak dia tidak bisa membedakan. Kan dia ngaku tadi sudah level, tidak ada lagi beda bagi dia berbagai perkara-perkara ini. Pahit, manis, susah senang, lapar haus, nah, ada lagi sama semua katanya. Syekh Sana, boleh kita uji. Coba salah seorang mereka itu dipukul atau di enggak diberi makan. Benar kuat enggak dia? Bisa enggak dia bedain? Kita pukul pasti marah dia loh. Kan sama aja dipukul enggak dipukul, Mas. Enggak dikasih makan, sanggup berkuat enggak dia? Enggak bisa. Itu kata beliau memang itu adalah permainan setan aja sama orang ini. Kalau diuji benar enggak dia? Kan dia ngaku nih saya sudah level sudah hakikat. Ya, bagi saya sudah level ini, sudah sampai tingkat hakikat, itu enggak beda lagi yang diperintah, yang diharam, yang halal semua sama semua. Manis pahit semua bagi saya itu sudah diuji aja kata. Coba diuji dia. Dipukul satu kali, sakit enggak dia? Teriak enggak dia? Ya, kalau teriak berarti masih merasakan sakit ya. Loh, katanya kamu sudah tidak merasakan sakit lagi kalau dipukul. Nah, atau di tidak diberi makan, ya, sampai diuji dengan perkara hatta ta'ala bi'azim, maksudnya jangan dikasih makan enggak lama-lama gimana? Benar-benar dibuktikan gimana bisa membedakan sama aja dia makan tidak makan. Wal awsab wal al awsabu al awja'u fa in lama min fi dzalika bihi wa 'ada faqad naqada qawlahu. Jadi dia ditimpa dengan rasa lapar segala macam itu, ya dia merasa fa in lama min fi dzalik, dia merasa ya jika dia mencela orang yang melakukan itu kepada dia, ketika ada orang mukulnya marah dia. Ya, fa in lama man fa'ala dzalika bihi, jika dia memarahi orang yang berbuat itu kepada dia, wa'abahu dan mencacinya, faqad naqadha qawlahu. Berarti dia sudah apa? Membatalkan omongannya dia, mengatakan bahwa dia tidak lagi merasakan perbedaan dari berbagai kondisi tadi itu. Kalau dia tidak merasakan perbedaan, kenapa dia harus marah? Berarti dia merasakan tahu mana yang sakit, mana yang tidak sakit. Wa khari'an asli madhabi, berarti dia keluar dari asal mazhabnya. Mazhabnya apa tadi? Kata dia sudah level, sudah enggak beda lagi mana yang panas, mana yang dingin. Keluar dari mazhabnya berarti dia. Wa qila lahu. Nah, dikatakan kepadanya, hadzal ladzi fa'alahu muqtada maqdur. Nah, ini yang kamu lakukan atau ini pelakuan orang kepada kamu, ini kan ini tentukan takdir, takdir itu semua. Kenapa kamu enggak mau terima? Dipukul terima aja. Udah takdir gitu ya. Enggak ada si makan, udah dikatakan ini udah takdir, kenapa kamu tidak mau nerima? Fa khalqullah wa qadruhu ya wa masyiatu mutanawil laka wa lahu. Lalu dikatakan ciptaan Allah, kekuasaan Allah dan kehendak Allah yaitu mencakup kamu dan mencakup dia. Ya sama, kamu berjalan takdir Allah, dia juga melakukan takdir Allah. Kenapa kamu enggak percaya gitu? Sama dengan perkataan mukminin ketika dia mau memotong tangan pencuri itu, dia berhujah dengan takdir. Nah, amal mukminin ketika memotong tangan juga berhujah dengan takdir. Kata dia saya mau mencuri karena takdir Allah wahai mukminin. Kata mukminin juga, kami memotong tanganmu ya karena takdir Allah juga. Wa huwa ya'ammukuma, karena takdir masyiah Allah dan ciptaan Allah umum untuk kalian berdua, maksudnya kedua orang yang sedang dilakukan percobaan ini. Fa in kana qadar hujjatan laka fa huwa hujjatun li hadza. Nah, jika kamu berhujah dengan takdir, orang ini juga boleh berhujah dengan takdir. Kenapa kamu pukul saya? Itu sudah takdir. Saya juga enggak tahu. Kan gitu. Sama dengan apa yang dilakukan Imam Min tadi. Kan dia selalu berhujah dalam melanggar perintah-perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatannya berhujah dengan takdir. Lalu ketika kita berbuat sesuatu sama dia, mukul dia, ya, maka bisa kita hujah juga. Ya karena hujah takdir itu untuk semua umum kan, bukan buat kamu saja. Kok kamu boleh berhujah dengan takdir, saya tidak. Itu yang dikatakan Syaikhul Islam. Kalau dia berhujah dengan takdir, kita juga berhujah dengan takdir kepada dia. Nerima enggak dia? Wa illa falaysa bijuatillaka walaka. Jika dia tidak terima kita berhujah dengan takdir ketika kita memukul dia atau menyakiti dia, berarti juga tidak bisa hujah bagi dia. Kalau dia menjadikan hujah, juga hujah bagi kita. Kan begitu. Wa ya'ridu an amr wa nahi. ya, maksudnya faqat tabayyana bidulatil aql fasadi qauli man yanzur ila qadar. Di sini terbukti bagaimana rusaknya pendapat dan perkataan orang yang hanya melihat takdir saja dan meninggalkan berpaling dari mematuhi perintah-perintah agama dan larang-larangan agama. Paham antum itu maksudnya? Jadi contoh kalau contohnya sekarang. Jadi ketika orang tadi katanya saya sudah level sholat enggak sholat sama, minum khamar semua bagi saya itu sudah sama sekarang. Maksudnya itu dia, lepas dari perintah agama dia. Dan saya tidak keluar dari takdir Allah. Semua saya yang lakukan adalah atas kehendak Allah semua katanya. Ah, gimana caranya? Caranya seperti yang kata-kata diuji kata Syaikh Islam Taimiyah. Ya. Kalau dia ditonjok atau barangnya diambil atau dia disakiti gimana? Apa namanya tanggapan dia? Kalau dia marah, nah, kita berhujan dengan takdir. Sebagaimana dia berhujan dengan takdir. Kalau dia tidak terima hujan kita dengan takdir, berarti hujan dia dalam hujan takdir juga diterima, gitu. Kemudian disinilah kata beliau untuk menguji kebatilan mazhab orang ini, menunjukkan kebatilan secara akal, ya, orang yang berpandangan hanya melihat takdir saja dan berpaling dari perintah agama dan larangan agama. Baik. Sekarang wal mukmin. Nah, seorang mukmin itu diperintah untuk melakukan bi'ayyafal ma'mur, apa yang diperintahkan Allah, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT. Wa yasbir ala maqdur, dan sabar terhadap musibah-musibah yang menimpanya. Itu cara mukmin dalam mengimani takdir. Bukan meninggalkan perintah-perintah, larang-larangan agama lalu berhujan dengan takdir. Jadi ini yang kemarin kita sebut dalam kaidah kita bahwa enggak boleh ihtijaj dalam qadar fil ma'aib. Wa yajuzu ihtijaj bil qadar fil masa'ib. Maksudnya apa? Dalam perkara-perkara yang melanggar hukum Allah, berbuat kezaliman, enggak bisa berhujjah dengan takdir. Tapi dalam ma'aib, maksudnya dalam masa'ib, musibah-musibah itu boleh kita berjanji takdir, kita sakit ini sudah takdirkan Allah. Tapi sekarang ini ada orang bawa motor ya ogal-ogalan lalu nabrak orang. Lalu dipegang, Mas, baik-baik bawa motor, Pak, ini sudah takdir. Ah, gimana itu? Nah, kalau langsung dijotos sama orang, tap mukanya satu dikasih gempal satu mukanya, ini juga takdir buat kamu. Gimana dia? Terima enggak dia? Tapi dia sudah bawa motor dengan baik-baik, ya. Kemudian tiba-tiba orang nyebrang secara pelan-pelan, tetap berat oleh dia. Ini bisa dianggap musibah. Nah, itu bedanya itu. Dia sudah hati-hati, namun tetap jatuh. Itu musibah. Tapi dari awal sudah melanggar peraturan, lalu menerima akibat, lalu berhujan dengan takdir. Ini yang tidak diterima dalam agama. Contoh umpamanya ketika orang itu sudah meninggal, kenapa kamu enggak sholat? Saya sudah takdirkan tidak sholat. Ya kalau begitu hujahnya juga takdir. Kalau begitu orang enggak sholat takdirnya kemana? Ke neraka. Lalu mencak-mencak, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Kan saya ikuti takdir. Ya takdirnya orang enggak sholat yang masuk neraka. Kan gitu takdirnya, pilihannya begitu. Kamu berhujah dengan takdir, balasnya juga takdir kan begitu. Makanya Allah memberi uzur kalau orang-orang itu sudah berusaha kan, dan ditimpa oleh satu perkara, beri uzur dia. Sesuatu yang tidak sengaja, ya. Makanya Allah tidak memberikan dosa perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Yurfa'an ummati al-qata'u anisyan wa mustukriha alaih. Ya. Dimaafkan untuk umatku ini kata Rasulullah SAW apa? Ya, al-khata' wa nisyan. Ya. Tersalah, lupa, wa mastukrihu alaih. Wa mastukriha alaih, atau perkara-perkara yang dia itu dipaksa. Beda. Baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Kata Allah, jika kalian bersabar dan bertakwa, Tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Ini ayat azim sebetulnya kalau benar-benar ditadburi oleh kaum muslimin. Betapa besarnya tipu daya umat-umat yang ingin memusuhi Islam, kelompok-kelompok yang ingin memusuhi Islam. Betapa hebatnya teknologi apapun yang dimiliki segala fasilitas untuk membuat tipu daya mereka. La yadurhum kaidum syai'ah, dengan syarat intasbiru wa tattaqu, jika kalian mau bersabar dan bertakwa. Sebesar apapun tipu daya mereka, la yadurukum kaidum syai'an, nakirain, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun tipu daya mereka itu, syai'an. Tapi dengan wa intasbiru wa tattaqu, ya kalian bersabar dan bertakwa. Sabar dalam arti apa? Dalam arti yang tiga perkara makna sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari mengendalikan diri dalam menyakukan untuk tidak terjatuh ke perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menerima ujian-ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam itu terkalahkan dan tertindas dan teraniaya bukan karena kehebatan musuh, karena mereka jauh dari Allah, jauh dari agama mereka. Itu aja kuncinya. Kalau masalah kehebatan musuh, lihat di masa para anbiya-anbiya, mana yang lebih hebat musuh-musuh para anbiya? Fir'aun pasukannya luar biasa, Namrud, Rasulullah SAW menghadapi kafir Quraisy dengan pasukannya, bagaimana mereka datang? Coba lihat perang Ahzab, semua kabilah Arab datang ke Madinah mengepung Madinah. Coba bayangkan sama antum. Tetapi tidak terjadi satupun pertempuran yang berarti saat perang Ahzab. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam ini lemah bukan karena hebatnya musuh semata-mata, tapi karena mereka terpengaruh dengan teori-teori musuh mereka dan meninggalkan agama mereka. Itu aja kuncinya. Bagaimana kita akan menang sedangkan metode pendidikan kita sesuai dengan metode yang diinginkan musuh? Bagaimana kita akan menang? Metode politik kita mengambil dari cara musuh. Bagaimana kita akan menang? Metode ekonomi kita mengambil dari musuh. Gak bakal menang kita. Metode hidup kita dari luar musuh. Maka Rasul kita menyebutkan, la tattaba'na sana makana qablakum hazwatul qudza biqudza. Sungguh kalian ikuti nanti budaya-budaya umat sebelum kalian. Sejekal demi sejekal. Mulai dari sistem politik, ekonomi, pendidikan, budaya, apapun saja. Ini yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Lalu ingin maju lebih maju daripada orang kafir? Tidak akan mungkin. Yang akan membuat kita maju ini hanyalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Makanya di situ Allah tegaskan, apapun tipu daya mereka sehebat apapun, kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, tidak akan sedikit pun memudaratkan kalian tipu daya mereka itu. Lihat firman Allah yang azim ini. Tapi kita kan mengikuti langkah musuh, langkah-langkah orang-orang yang ingin yang membinasakan kita, sistem ekonomi, politik, semuanya, pendidikan. Ini musibahnya kita. Taib. Kemudian waqala ta'ala fi kisah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan kisah Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun pahala orang berbuat baik. Ini harus antum yakini benar ayat ini. Sekecil apapun kebaikan yang antum lakukan, tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada pahala balasannya. Ya, sering kita meremehkan, apalah artinya saya? Ayah orang-orang awam tidak apa-apa. Jangan remehkan kebaikan. Mendoakan penguasa, mendoakan orang karib kerabat kita, orang tua kita. Jangan remehkan. Sering kita meremehkan perkara-perkara kecil. Padahal kalau seandainya Allah terima doa itu, wah antum orang kecil kah, orang miskin kah, orang bagaimanapun antum, ya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan amal baik kita. Nah, maka intinya jika kalian bertakwa, jika kamu bertakwa, seandainya orang itu sesungguhnya orang bertakwa dan bersabar, kata Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang berbuat baik. Fataqwa fi'lu ma amara Allah, takwa adalah melaksanakan perintah yang Allah perintahkan. Wa tarku ma nahaa anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa li hadza qala ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka bersabarlah, sesungguhnya janjian Allah itu hak, benar, nyata. Wastaghfir dzambik, mohon keampunan untuk dosamu. Wasabbih, sucikan Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Bil 'ashyi wal ibkar, waktu sore dan pagi. Ini di antara dalil tentang anjuran untuk salat subuh dan asar. Sebagai ulama menjadi ini keutamaannya, kemudian juga keutamaan baca zikir pagi dan sore. Subbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Kuncinya bersabar, yakin dengan janjian Allah, banyak istighfar, mensucikan Allah dengan memuji Allah pagi dan sore. Ini sumber-sumber kebaikan, kebahagiaan. Pertama, bersabar. Yang kedua, yakin dengan janjian Allah. Yang ketiga, banyak beristighfar. Yang keempat, banyak memuji Allah SWT pagi dan waktu sore dan pagi. Karena kemenangan itu sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bersama kesabaran. Baik. Fa amruhu mal istighfar bis sabar. Ya, fa amaruhu mal istighfar bis sabar. Maka Allah di sini memerintahkan bersamaan dengan istighfar itu untuk bersabar. Fa innal ibad la budda lahum minal istighfar awalum wa akhiruhum. Ya. Maka seorang hamba, ya, labud dah, mesti, ya, tidak bisa mereka tinggalkan itu dengan banyak beristighfar di awal dan di akhir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih, dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ila rabbikum, bertobatlah kepada Rabb kalian. Walladzi nafsi biyadihi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi akthar min 70 marrah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya pada setiap hari lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala, demikian juga Rasulullah sallallahu bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin 100 marrah. Sesungguhnya hati itu la yughan. Ya. Yughan itu maksudnya apa? La yughan ala qalbi. Maksudnya hati-hati itu menjadi hitam, berubah, ya. Nah, sesungguhnya aku, kata beliau, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Wa kana yaqulu, setelah beliau membahas masalah apa itu, ya, wajib, ya, orang mukmin yang beriman dengan takdir itu wajib baginya mengikuti perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Kemudian beliau berikan contoh-contoh di antara bertakwa, kemudian istighfar di sini. Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah pernah berkata, Allahumma firli khati'ati wa jahli, yalah ampunilah kesalahanku dan kebodohanku, wa israfi fi amri, dan apa namanya, kelalaianku dalam urusanku, wa ma anta alamu bihi minni, dan apa yang kau lebih tahu dengannya daripada aku. Allah maghfirli khati'ati, ya Allah maghfirli khata'i wa 'amdi, ya Allah, ampunilah dosaku, kesalahanku, ampunilah kesalahanku baik yang disengaja ataupun tidak, wa hazali wa jaddi, yang sedang dengan keadaan bercanda ataupun dengan kesungguhan, wa qulu dzalika 'indi, semua ini itu berada pada diriku. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampunilah dosaku yang telah berlalu dan yang terakhir. Wa ma asaratu wa ma alantu, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Wa ma anta alamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu dengannya daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau lah yang mendahulukan dan mengakhirkan. La ilaha illa anta, tiada yang berhak ibadat kecuali engkau. Waqad dzakara Adam abil bashar. Ini kadang-kadang selesai temia itu di dalam kitab beliau, satu hal yang perlu hati-hati. Beliau kadang-kadang ketika membahas sebuah pembahasan, kadang-kadang pindah pada taufik yang tidak sedang beliau kaji. Sekarang beliau kan membahas masalah yaitu wajibnya taat orang beriman kepada qadar, wajib menjalankan perintah agama. Tapi beliau di sini membahas panjang lebar masalah istighfar. Ya kan? Kenapa? Karena belum merasa pembahasan ini penting. Akhirnya belum membahas dulu ini. Nanti belum baru kembali lagi pada pembahasan yang kita bahas tadi. Nah, sering begitu. Ya. Dan disebutkan dari Adam abil bashar, ya. Ya, yaitu bapak semua manusia, bahwa dia mohon ampun kepada Rabb-nya dan mohon tobat. Fastabahu rabbuhu fataba alaihi, maka Allah memilihnya dan menerima tobatnya. Wahdahu, dan beri petunjuk kepadanya. Wa an iblis abal jin anu asarra muta'alliqan bil qadar. Nah, ini belum bedakan, yaitu seandainya kita tersalah, jangan berhujah dengan qadar, tapi harusnya istighfar. Beda dengan iblis, kata beliau. Iblis ketika bersalah malah jadikan hujah dengan qadar dia. Fabima aqwaitani, karena engkau telah menyesatkanku. Maka lihat, kata beliau, orang tua manusia, bapak manusia, ketika tersalah dia istighfar atau kepada Allah, maka Allah milihnya memberikan petunjuk. Beda dengan iblis, bapak dari semua jin, annahu asarra, dan dia tidak mau bertobat, asarra, tetap berbuat dosa, berhujah bergantung dengan takdir, maka Allah melaknatnya, waqsahu, dan Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Paman azzaba fataba wa nadima, barang siapa yang berdosa lalu tobat dan menyesali, faqad asbaha abahu, maka dia telah mengikuti jalan orang tuanya, itu Adam. Waman asbaha abahu fama zalum, ya, orang yang mengikuti ayahnya maka dia tidaklah akan dizalimi, fama zulim. Qala ta'ala wa hamalah al insan innahu kana zaluman jahula, ya, amanah itu dibawa oleh manusia, semua manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ya, liyu'adziballahu munafiqin wa munafiqat, agar Allah mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan, wal musyrikin musyrikat, orang musyrik laki-laki dan perempuan, wa yatubu 'alal mu'minin, dan Allah menerima taubat orang beriman laki-laki dan perempuan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaitan antara bicara bela dengan istighfar di sini adalah solusi ketika orang melanggar perintah syar'i, maka takdirnya bukan berhujah dengan takdir, maka solusinya bukan berhujah dengan takdir, tapi memohon taubat. Itu yang seharusnya, karena perintah agama adalah jika kamu berdosa, apa perintah agama? Bertobat. Maka dari itu, dari kemarin kita katakan yang harus kita ikuti adalah perintah agama, bukan berhujah dengan takdir. Kalau ada orang melanggar, maka jangan, oh, udah ditakdirkan Allah. Bukan begitu jawabnya. Justru dia harus baik bertaubat. Nah, lalu beliau menyebutkan umpamaan dengan bagaimana Adam ketika salah, ya, dia bertaubat, Allah beri petunjuk, Allah pilih dia dan Allah beri dia ampunan. Beda dengan iblis, malah tetap melakukan dosa, bahkan akhirnya Allah laknat dia dan Allah jauhkan dari rahmatnya. Maka orang yang mau bertaubat setelah bersalah, kata beliau, telah mengikuti langkah dari orang tuanya, itu Adam, ya, orang itu orang tuanya, itulah yang selamat, kata beliau. Wa hamal al-insan, dan beliau menyebutkan sifat manusia itu adalah berbuat zalim dan kebodohan. Wa li hadza qala Rasulullah ta'ala baina tauhid wal istighfar. Nah, beliau menyebutkan sedikit rahasianya, karena itulah, oh, kita sampai jam berapa? 11 ya. 11 seperempat. Baik. Kata beliau, karena itulah Allah gandeng antara tauhid dengan istighfar. Kan mengimani takdir bagian dari apa? Bagian dari apa mengimani takdir? Tauhid. Karena mengakui Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak atas segala makhluk ini. Jadi bagian dari tauhid adalah mengimani takdir. Nah, beliau menyebutkan ini karena itulah Allah menggandeng antara tauhid dengan istighfar dalam ayat yang tidak sedikit beliau katakan. Ya. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah gandeng antara tauhid dengan istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambi wal mu'minu wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tiada berhak diibadati kecuali Allah dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Dalam ayat lain, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Hendaklah mereka benar-benar ya, istiqamah dalam beribadah kepada Allah dan mengesakan Allah, wastaghfiruhu dan memohon ampun kepada Allah. Jadi beliau ingin mengandalkan antara tauhid dengan istighfar. Kemudian juga firman Allah SWT, alif lam ra kitabun uhkiman ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra kitab yang Allah ya uhkiman ayatuhu yang tersusun rapi ayat-ayatnya, ya uhkiman itu teratur dengan baik, ya benar-benar sangat rapi. Summa fussilat min ladun hakim, kemudian dirinci dari sisi Allah. Ya, Al-Quran yang turunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Alla ta'budu illallah. Di mana Al-Quran ini merinci masalah-masalah yang dirinci itu adalah janganlah kamu beribadah kecuali kepada Allah. Innani lakum minhu nadhirun basyir. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku bagi kalian dari Allah itu adalah bagai peringatan dan beri kabar gembira. Wa anistaghfir rabbakum. Di antara tugas lagi adalah para nabi itu menyuruh umatnya untuk mohon ampun. Mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Jadi di sini ayat tauhidnya alla ta'budu illallah, istighfarna wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Mohonlah ampunan kepada Rabb kalian dan kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatikum mata'an hasanan. Allah akan berikan kesenangan, kebahagiaan yang baik kepada kalian ila ajal musamma, sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini beliau ingin buktikan gabung antara tauhid dengan apa? Istighfar. Di mana orang-orang bertauhid pasti punya kesalahan dan kealpaan dalam melakukan perintah-perintah agama, maka solusinya adalah istighfar. Ketika orang tidak sholat, kenapa kamu tidak sholat? Jangan dikatakan Allah sudah takdirkan saya menjadi orang-orang yang tidak sholat. Tapi dia harus bertaubat. Baik. Wa fil hadis alladhi rawahu Ibnu Abi Asim wa ghairuh. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah tabaan, yaqulu syaitan ahlakatin nas, ahlaktun nasa bidzunub. Syaitan berkata, aku telah menghancurkan manusia dengan berbuat dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wastighfar. Tetapi mereka justru menghancurkan proyekku dengan mengucapkan kalimat tauhid dan dengan istighfar. Di setiap setan mengganggu, menggoda, memfitnah, sudah nyaman dia mampu menyatukan manusia ke dalam berbagai bentuk kesyirikan, kemunafikan, segala macam maksiat, lalu manusia ini bertobat, hampir hancur semua program-program setan itu. Ya, dengan tauhid dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, ya, basastu fihim ahwa. Ketika aku melihat manusia demikian selalu, ketika berhasil digoda dia bertobat malah. Ketika aku melihat hal itu, maka aku menyebarkan di tengah mereka al-ahwa, yaitu al-ahwa pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu yang melenceng. Fahum yuznibuna wala yatubun. Al-ahwa ada yang menyebutkan di sini adalah al-bid'ah. Mereka berbuat dosa dan mereka tidak bertaubat. Karena pelaku bid'ah-bid'ah itu merasa perbuatan mereka adalah ketaatan kepada Allah. Ini al-ahwa yang dimaksud di sini, yaitu pemahaman-pemahaman al-bid'iyah, amal-amal bid'iyah. Kenapa mereka tidak bertobat? Kalau dosa tadi kan mereka bertobat, disini bukan dari iblis. Maka dimaksud ahwa di sini bukan hawa nafsu yang maksudnya maksiat, tapi adalah bid'ah. Maka mereka tidak lagi bertobat. Ya, li'annahum yasibuna am yusinuna sun'a. Karena mereka menganggap perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang baik. Bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Jadi proyek iblis yang sangat berhasil menyesatkan manusia itu bukan dengan maksiat, tapi dengan bid'ah. Maka lihat, Banyak yang memperandakan umat ini, membuat umat ini jauh dari agamanya, bid'ah yang lebih banyak. Kalau maksiat, bagaimanapun maksiatnya, manusia itu menyadari ini durhaka pada Allah, melanggar perintah agama. Saat melakukan itu pun menyadari dia ini perbuatan salah. Tapi bid'ah enggak. Dia merasa perbuatan itu ibadah kepada Allah. Kebenaran. Sehingga dia tidak akan mungkin bertaubat. Maka oleh sebuah sebagian salam mengatakan, al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-maksiatu yutabu anha. Orang berbuat maksiat, dia taubat. Tapi al-bid'ah la yutabu anha. Tidak bertobat darinya. Banyak orang sulit al-bid'ah itu sulit banget tobatnya. Karena dia merasa berada di atas kebenaran, menganggap itu sebuah ibadah yang mereka diri kepada Allah. Kan dia enggak mau berdoa. Waqad kataballahu 'ala al adil nun annahu nada fi dhulumat. Nah. Dan juga Allah telah menceritakan tentang Nabi Yunus. Dhinnun itu nama lain bagi Nabi Yunus. Dhinnun, kenapa disebut Dhinnun dia? Karena dia dimakan ikan, ya. Dan dia memanggil dalam zulumat ini karena dia berada dalam perut ikan. Allah ilaha illa anta subhanak. Tauhid dan tasbih. Inni kuntu minadz zalimin. Jadi dia mengucapkan kalimat tauhid dan juga istighfar kepada Allah di sini. Enak istighfar di sini. Inni kuntu minadz zalimin. I'tiraf dengan dosanya kepada Allah. Maka kalimat ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya, qalaha Ibrahim. Hina ulqiya binnar. Wa qala Muhammad, dan juga Rasulullah sallallahu mengucapkan kalimat ini ketika orang-orang kafir Quraisy mengepung beliau. Allah ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Qala ta'ala, fastajabnahu wa najainahu minal ghammi wa kadza nunjil mu'minin. Maka Allah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kesusahannya. Demikian kami selamatkan orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ini doa para nabi, dan juga doa ini dianjurkan untuk kita baca ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sangat berat. La ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Ini doa yang azim, dianjurkan untuk dibaca ketika dalam keadaan-keadaan terjepit, dalam keadaan kita sangat susah. Ungkapan doa ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Coba antum lihat agungnya antara tauhid dengan istighfar. Dia mengakui semua ini keputusan Allah, kemudian diakui dosanya oleh Allah dan kepada Allah. Ya Allah, saya akui saya ini banyak berdosa kepadamu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan, berkuasa menyelamatkanku dalam kesulitan ini. La ilaha illa anta, kecuali engkau yang berhak disembah. Ini sebetulnya kalimat yang azim sekali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Lalu Allah jawab itu. Bagaimana Allah jawab doanya Nabi Yunus? Berkata Nabi SAW, nah, da'watu akhi dhinnun ma da'a biha makrubun illa farajallahu biha kurbahu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikatakan oleh ya Imam Bukhari dan Muslim di sini meriwayatkan, tidaklah, kata Nabi SAW, doa saudaraku Zinnun, doa Nabi Yunus ini, tidak seorang pun berdoa dengannya dalam keadaan orang yang sedang dalam kesulitan, kecuali Allah akan bebaskan dia dari kesulitannya. Ini hadisnya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Wa jama'u dzalika. Nah. Kesimpulan semua itu, kata beliau, annahu la budda lahu bil amri min aslaini. Bahwa dalam perkara ini mesti ada dua asal yang harus dipahami. Ya, la budda mesti. Ya, bagi seorang itu dalam masalah ini dua asla ini, dua dasar pokok. Walaupun adalah fil qadar min asla ini, demikian pula dalam meyakini takdir harus memiliki dua dasar pokok juga. Fa fil amri. Nah, yang pertama labudda fil amr. Dalam perintah harus ada dua pokok asal yang harus diperhatikan. Dalam perintah pertama al-istab insani ma'al ilman wa amalan. Dalam masalah perintah berusaha sesungguh-sungguhnya untuk mengilmuinya dan mengamalkannya. Jadi dipelajari dulu baru diamalkan. Falaa yastahid bil ilmi bima amara bihi, sehingga dia selalu berusaha untuk menuntut ilmu terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu tujuan menuntut ilmu. Wal amal bidzalika, dan mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Summa alaihi an yastaghfir wa yatubu min taqriti wa fil ma'mur wa ta'dila. Yang kedua apa? Kemudian dia memohon ampunan dan bertobat kepada Allah ketika dia luput, lupa, keliru dalam menjalankan apa yang diperintahkan, tidak dilaksanakan atau melampaui batas-batas yang telah Allah tentukan. Apa dua konsep ketika menghadapi al-amr? Pertama, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, jika luput melaksanakan amal atau sempat melanggar perintah Allah, ditutup dengan apa? At-taubah wal istighfar. Subhanallah, seorang alim itu ya enak dia berikan sebuah kesimpulan pada kita. Ya. Jadi beliau kan menggabung antara syarak dengan takdir di sini. Qadar dengan syarak. Yang judul buku kan judul beliau kan di sini. Wa tahqiqul jam'i bainal qadri wa syarak. Bagaimana menggabung antara beriman kepada takdir dengan peraturan ketentuan-ketentuan agama? Bagaimana gabungnya ini? Beliau beri ini kesimpulan pada kita. Kalau perintah yang harus kita lakukan apa? Perintah-perintah agama, ya. Perintah itu ada dua, perintah untuk dilakukan, perintah untuk ditinggalkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pelajari dan amalkan. Asal sani, jika luput untuk mengamalkan, lupa, tersalah, melanggar kita, pakai asal yang kedua. Apa? At-taubah wal istighfar. Coba lihat antum ya. Ulama itu setelah panjang lebar menjelaskan berbagai hal, beliau simpulkan buat kita, ya, kesimpulan yang begitu sangat-sangat, ya, dalam sekali kesimpulan itu. Kemudian walihada kana minal masyru' ayakhtatima jami' amal bi istighfar. Subhanallah. Karena itulah kata beliau, setiap selesai melaksanakan ibadah dianjurkan kita untuk beristighfar. Karena mungkin dalam perintah-perintah itu ada kekurangan-kekurangan yang luput dari kita. Maka oleh itu Rasulullah SAW ketika selesai sholat beliau apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antum melihat bagaimana luasnya ilmu ulama ya. Dapat menggabung ke pokok-pokok segala urusan agama itu beliau gabung semua. Kenapa ada istighfar selesai sholat? Terbaca rahasianya. Ya kan? Karena mungkin dalam pelaksanaannya banyak kekurangan-kekurangan sehingga kita sempurnakan dengan istighfar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarra fi salati, maka sebetulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya, istaghfara salasan. Beliau istighfar 3 kali. Wa qala ta'ala. Beliau menyebutkan lagi subuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, ya, orang-orang yang mohon ampun di waktu dini hari. Ini pujian, ya, ini keagungan istighfar. Faqamul laila tsumma khatamu bil istighfar, di mana mereka ketika qiyamul lail setelah itu dia tutup dengan istighfar. Wa akhzatun nazalat, surat yang terakhir turun berbunyi adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir lidzam wastaghfirhu innahu kana tawwab. Ini surat yang terakhir turun, bukan ayat yang terakhir turun. Beda antara ayat yang terakhir dengan surat yang terakhir. Karena ayat Al-Qur'an itu ada surat itu ada yang turun sempurna, ada yang berangsur-angsur turun ayatnya. Gitu. Beliau menyebutkan di sini akhir surat yang turun. Maksudnya akhir surat yang turun dalam bentuk sempurna semua suratnya, turun ayatnya. Nah. Wa fil hadis sahih annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqsur ayyaqula fi ruku'i wa sujudihi. Dalam hadis yang sahih kata beliau, bahwa Rasulullah SAW sering membaca dalam rukuk dan sujud beliau, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli yata'awwalul Qur'an. Itu karena Allah mengatakan tadi, ya pasal bihamdika rabbika wastaghfirhu. Ini ayat ini, surat ini sebenarnya dia bukan dalam hadis yang lain. Abu Bakar ketika mendengar ayat ini menangis terisak-isak. Kenapa? Karena Abu Bakar melalui ilmunya yang dalam memahami, selesai sudah tugas Rasulullah SAW. Kalau tugas beliau sudah selesai, berarti ajal beliau sudah dekat. Makanya Ibnu Umar atau yang lainnya, Umar kalau tidak salah menanyakan tentang ayat ini, siapa yang tahu tentang ayat ini, apa maksud ayat ini? Maka sahabat yang tahu jawabnya mengatakan, ajalu Rasulullah SAW. Itu dah ajalnya Rasulullah SAW. Karena di ayat ini, apabila telah datang pertolongan Allah, wal-fath, ditalukannya kota Mekah, wara'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Selesai tugas Rasulullah SAW. Fasabbih bihamdi rabbika. Pujilah Tuhanmu. Ini semua berkat rahmat dari Tuhanmu. Alhamdulillah. Subhanak. Ya. Fasabbih bihamdi rabbik. Wastaghfirhu. Mohon ampunlah untuknya. Ya. Mohonkan ampun kepadanya. Mohonkan ampun kepadanya. Innahu kana tawwab. Innahu kana tawwab. Karena Rabbmu itu Maha penerima taubat. Maka sahabat ketika Abu Bakar ketika mendengar ayat ini menangis karena mereka paham selesai sudah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi yang jadi ingin diambil syahid dalam ayat ini adalah ketika Allah menyuruh nabinya istighfar saat selesai sudah tugas-tugas inti beliau menyampaikan risalah. Maka wastaghfirhu, engkau melihat manusia bondong-bondong masuk ke dalam Allah, maka pujilah Rabbmu dan mohon ampun kepadanya karena Rabbmu itu Maha penerima taubat. Kemudian beliau menyebutkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam sujudnya setelah turun surat ini dan rukuk beliau mengadoa membaca ini doa sujud dan rukuk ya, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik ya Allahumma firli. Ini antara doa sujud dan rukuk. Wa amma fil qadar. Nah, sekarang dalam qadar. Kalau dalam perintah agama berapa yang kita lakukan? Dua. Mencari ilmunya dan melaksanakannya, mengamalkannya. Kemudian dengan diiringi dengan istighfar. Dalam qadar fa'alahi yasta'in billah fi fi'li ma amara bi. Pertama isti'anah kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Yang kedua wa yatawakkal alaihi wa yad'u wa yarghabu ilaihi, bertawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, berharap kepada Allah. Dan memohon perlindungan kepada Allah. Fa yakunu muftakhiran ilaihi fi talabil khairi wa tarki syarri. Maka dia benar-benar merasa butuh kepada Allah dalam meminta kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Subhanallah. Ini kalau antum ingat, kenapa dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu amrun syar'i, iyyaka nasta'in amrun qadari. Makanya Syekh Muhammad Wahab dalam kitab Tafsir Fatihah beliau menyebutkan di sini terdapat iman kepada takdir baik dan buruk, menggabung antara beriman dengan syarak. Ibadah amrun syar'i, isti'anah berkaitan dengan takdir. Azim ya ikhwan, kalau kita membaca kitab-kitab ulama itu subhanallah, terasa banget berbagai penjelasan-penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Terasa lezat sekali membaca kitab-kitab mereka. Ya, nikmat memang. Ya, ketika kita membaca seperti ini luar biasa rasanya. Ya, lebih berbahagia mendapat ilmu seperti ini dari mendapat emas berkilo-kilo ya ikhwan. Terbuka bagaimana cara memahami ayat-ayat Allah. Sangat merasa nikmat sekali. Ya, makanya menuntut ilmu itu kelezatan bagi sebagian ulama itu, mereka tidak putus karena di situ mereka merasakan kelezatan, kelezatan dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka memiliki wawasan yang luas sehingga berbagai keraguan, kebimbangan dalam diri mereka pupus, hilang. Ya. Kalau dengan tidak belajar kan bingung kita memahami bagaimana memahami takdir, bagaimana memahami masalah agama. Nah, di sini beliau katakan, pada mata masalah qadar, kita mohon pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan yang diperintahkan Allah. Jadi menggabung antara qadar dengan perintah syar'i. Syawahidnya yang kita katakan tadi seperti dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka ketika antum membaca ayat dalam Fatihah itu dan antum mengenal berbagai faedah-faedah yang dalam surah Al-Fatihah itu, luar biasa memang. Makanya orang merasa lezat ke dalam sholatnya ketika dia membaca ayat-ayat itu dengan penuh ilmu. Terasa lezatnya bagi dia, terasa nikmatnya. Itulah nilai-nilai kekhusyukan yang kita cari. Ya ikhwan, ilmu itu luar biasa. Ya, kelezatannya melebihi dari segala kelezatan yang ada di dunia ini. Memberikan sebuah keyakinan yang begitu, ketenangan dalam hati, kepuasan yang luar biasa. Maka perbanyaklah membaca penjelasan-penjelasan ulama. Bagi mereka menggabungkan antara ayat pemahaman ayat dengan hadis, ya, begitu unik sekali pemahaman, ya, mereka dalam memanage, dalam meramu, ya, masalah-masalah itu dalam memahaminya. Sangat terasa lezat sekali. Nah, kemudian kata beliau, ya, jadi kita sangat butuh kepada Allah dalam meminta kebaikan dan untuk dihindarkan dari keburukan. Wa alaihi ayyasbira ala maqdur. Yang kedua, dia harus bersabar dalam menerima takdir-takdir Allah. Tadi dalam beriman kepada takdir, berapa asal kata beliau? Berapa asalnya? Dua. Asal yang pertama apa? Mohon pertolongan, berharap kepada Allah, memohon perlindungan, harap kepada Allah, berdoa kepada Allah, merasa butuh, benar-benar butuh kepada Allah. Ini yang pertama. Gantungkan semua harapan kepada Allah, apapun saja. Bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertigosa kepada Allah, semuanya kepada Allah. Lalu yang kedua, asal kedua apa? As-sabru. Kalau dalam perintah apa tadi? Ilmu dan amal, kemudian istighfar. Kalau dalam apa? Dalam qadar apa? Isti'anah billah, tawakal kepada Allah, kemudian apa? Yang keduanya apa? As-sabru. Ini kunci menghadapi iman kepada takdir. Jadi menghubung di antara ambil sebab, kemudian ada sabar. Kan memohon pertolongan kepada Allah itu kan berarti apa? Kita melakukan sebab, sebab. Mana ada orang memohon pertolongan tapi dia duduk saja, kan gak mungkin. Makanya dikatakan orang yang bertawakal itu berbuat sebab dia. Allah Rasulullah SAW contohkan dalam hadisnya, "Lau annakum tawakkaltum 'ala haqqi tawakkul, seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, sungguh Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Tardu khimasan, berangkat pagi hari dengan perut kosong, wa taruhu bitanan, kembali dengan perut yang sudah kenyang." Bagaimana maksud contoh di situ? Apakah burung itu menunggu saja di tempat dia tidur malam itu? Tunggu aja ulat yang lewat di dahan-dahan dia tempat tidur? Atau dia cari kemana-mana? Cari. Lalu apa kata Rasulullah itu? Setelah itu, ihris ala manfa'aka wala ta'jas. Usaha. Maka dalam zalik al-mu'minul qawi ahabu ila minal mu'minud dha'if. Al-qawi kata ulang, al-qawi fi akhdil asbab, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihris ala manfa'aka wala ta'jas. Wasta'in billah. When asabaka syai, nah, jika engkau ditimpa oleh satu, qadarullah masya'a fa'al. Sabar. Subuh-subuh untuk mencari segala kebaikan untukmu. Mohon pertolongan kepada Allah. Jika engkau ditimpa sesuatu, maka katakanlah qadarullah masya'a fa'al. Ini adalah ketentuan dari Allah. Artinya kita harus bersabar. Subhanallah. Jangan lupa ini, kunci ini. Beriman kepada takdir itu menuntut kita berusaha. Ya, maka diingkapkan dengan isti'anah. Masa ada orang beristi'anah tapi enggak usaha? Isti'anah itu wajibnya harus azul asbab. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bersuah, bersemangat, bertolong pertolongan kepada Allah, hasilnya diserahkan kepada Allah. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita wajib bersabar. Umpamanya kita sudah berobat, sudah banyak biaya, tetap saja bersabar. Lakukan terus usaha. bukan berhenti berusaha, dan tetap juga harus bersabar menunggu hasil, menunggu kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Harus bersabar juga. Ya, subhanallah ya. Bagaimana beliau menerangkan konsep beriman kepada takdir dan menggabung antara iman kepada takdir dengan melaksanakan perintah agama. Kemudian, ya, wa ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Tamani dalam potongan dari hadis Ibnu Abbas ya kan, dan dia perlu menyadari apa yang menimpanya, ya, tidak akan menyalahinya. Jadi bukan apa yang anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Apa yang menimpanya bukanlah karena bukan ada membuat dia tersalah, atau bukan karena akan melenceng dari takdir yang telah ditakdirkan menimpanya. Wa ma akhtahu lam yakun isibah. Sesuatu yang tidak ditakdirkan tidak akan menimpanya. Wa idza adzahu an-nas, jika manusia ada menyakitinya, alima anna dzalika muqaddar alaihi. Jika ada manusia menyakitinya, dia menyadari ini sudah ditakdirkan Allah atasnya. Tapi dengan cara apa? Bersabar. Tapi bukan berarti menyerah tanpa melakukan asbab, tanpa isti'anah kepada Allah untuk menghindari hal yang bahaya dan meraih hal yang baik. Itu konsep beriman kepada takdir. Isti'anah billah wasabr. Isti'anah tadi kita katakan banyak kaitannya, akhdul asbab, tawakal, seterusnya. Baik. Ihtijaj Adam wa Musa. Nah, ini beliau sedikit selesai itu beliau menceritakan tentang perdebatan antara Adam dengan Nabi Musa. Jadi masalah perkara berhujjah dengan takdir. Boleh enggak berhujjah dengan takdir? Ini praktek tentang bagaimana Adam berhujjah dengan takdir dengan musibah, bukan atas dosa yang dilakukan. Ini yang maksudnya di sini. Kan Adam makan buah yang dilarang oleh Allah. Itu kan salah. Betul enggak? Dosa kan? Tapi Adam berhujjah di sini bukan atas perbuatannya, adalah kenapa dia dikeluarkan dari surga. Itu musibahnya dia keluar dari surga. Maka dia berhujjah kepada Musa nanti, berapa lama engkau dapatkan dalam takdir bahwa aku akan melakukan perbuatan ini. Artinya dia katakan ini sudah takdir Allah. Karena Nabi Musa berkata kepada Adam, kenapa kamu keluarkan dirimu dan anak cucumu dari surga? Bukan dia bicara kenapa engkau makan buah huldi. Karena ada orang salah memahami hadis ini, justru menganggap Adam berhujah atas dosa yang dilakukan dengan takdir. Tidak, dia berhujah atas musibah yang menimpanya, itu keluarnya dia ada keturunan dari surga. Nah, sebelum kita bahas, maka saya jelaskan dulu biar antum paham apa maksud Syekh Islamnya menyebutkan kisah ini. Karena tadi kita katakan adalah jika ditimpa musibah harus bersabar. Nah, wa min hadzal bab, dari pembahasan inilah ihtijaju Adam wa Musa. Inilah yang dimaksud kata beliau, bagian dari pembahasan ini min hadzal bab, termasuk dalam pembahasan ini yaitu berhujannya Adam dan Musa. Perdebatan antara Adam dan Musa. Lamma qala ya Adam, tatkala Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah orang tua manusia. Khalaq Allah biyadihi, Allah terciptakan kamu dengan langsung dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhi, Allah telah menghembuskan kepadamu roh yang diciptakannya. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Limadha akhrajtana wa nafsaka minal jannah? Unsur apa? Coba lihat apa yang ditanya oleh Musa di sini. Kenapa engkau keluarkan dirimu? Kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga? Kata siapa? Kata Musa kepada Adam. Kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga? Dia bukan bertanya kenapa engkau makan buah yang dilarang oleh Allah, bukan. Yang ditanya sini musibah, yaitu kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga. Faqala lahu Adam. Adam menjawab Musa, anta Musa alladhi istafaka Allah bikalamihi. Saling-saling memuji ini. Engkau adalah Musa yang Allah puji, yang Allah pilih untuk, ya, dia mengkhususkanmu dengan berbicara kepadamu. Ya. Fabikam wajadta maktuban ala qabla alayya qabla an ukhlaq. Dia tanya, berapa lama yang kau dapatkan ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz terhadapku sebelum aku diciptakan, kata Adam. Apa yang tertulis itu? Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Ya. Adam durhaka kepada Tuhannya dan melampaui batas. Qala bikadza wa kadza sana. Jawab Musa, sekitar sekian tahun, gitu kata Musa. Qala, Rasulullah mengatakan, fahaja Adam Musa. Di sini Adam mendebat Musa, artinya Musa tidak punya jawaban ketika Adam mengatakan, ini sudah ditakdirkan Allah sebelum aku diciptakan. Karena memang Allah berkata kepada malaikat, apa bunyi ayatnya? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Allah sudah tahu kepada malaikat, aku akan ciptakan seorang khalifah di muka bumi. Maka Adam berkata kepada Musa, ini keputusan seperti ini, berapa kamu dapatkan tertulis? Ya, berita yang kami sampaikan kepada kamu, berapa sudah ditulis catatan ini bahwa aku akan keluar dari surga, gitu ya. Musibah. Maka wadzalika anna Musa lam yakun atabahu li Adam bi ajli dzam. Nah, ini dia sekali itu. Di sini Musa tidak menyalahkan Adam karena berbuat dosa. Kenapa? Karena Adam sudah bertobat dari dosanya. Buat apa lagi disalahkan? Adam sudah bertobat dari dosanya. Jadi di sini pertanyaan Nabi Musa, ya, Nabi Musa bukan mencela Nabi Adam dari si perbuatan dosanya. Fa'ina Adam qad kataban minhu. Fa'ina Adam qad kana qataban minhu. Karena Adam sudah tobat dari dosanya. Wa ta'minan dzami kama lazamalahu. Karena orang yang tobat dari dosa seperti orang tidak berdosa lagi. Walakin li ajli musibah. Tetapi mana yang dipertanyakan oleh Nabi Musa kepada Nabi Adam? Musibah. Allati khalaqa min dzalik. Musibah yang menimpa mereka dengan sebab itu. Yaitu keluarnya Adam dari surga pindah ke bumi. Musibah ini. Nah, wa hum ma'muruna yanzuru ila al-qadar fil masa'ib. Sedangkan mereka disuruh untuk mempercayai qadar dalam ketika melihat adanya musibah. Wa ayastaghfiru minal ma'ayib, dan memohon ampun dari dosa. Ma'ayib itu dosa. Jadi kalau dosa kita mohon ampunan. Kalau musibah kita mohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rahasia Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Bersabar dan tetap mohon pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan, itu salat. Kama qala ta'ala, inna Allah qadara firman-Nya, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambi. Maka sabarlah, sesungguhnya Allah, janjian Allah itu benar, nyata, dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Faman ra'al amr wa qadar, orang yang memperhatikan amr, maksudnya sini adalah amr syar'i, dan qadar kauni, maksudnya takdir Allah. Orang yang menggabung antara takdir dan mengamalkan agama, perintah-perintah agama, ya, kama dzukir sebenarnya telah disebutkan, kana abidan lillah, itulah orang-orang yang benar menjadi hamba Allah. Muti'an lahu, benar-benar taat kepada Allah. Musta'inan bihi, memohon pertolongan kepada Allah. Mutawakkilan alaihi, orang bertawakal kepada Allah. Minal ladzina an'ama Allah alaihi minan nabiyyi siddiqin wa syuhada'i shalihin. Maka dia termasuk orang-orang yang beri nikmat oleh Allah kepada mereka dari nabi-nabi, para orang-orang yang jujur, siddiqin, wasyuhada dan salihin. Jadi orang yang bisa menggabung antara beriman kepada takdir dengan menjalankan perintah agama. Jangan lupa rumus yang beliau sebutkan tadi, perintah agama. Kita harus melakukan dua perkara, mempelajari, mengamalkan. Yang kedua adalah apa? Melakukan istighfar. Adapun imar kepada takdir, ada dua perkara, isti'anah tawakal, ya, muftakir ilallah. Yang kedua adalah sabar. Wa qad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala baina hadain aslaini fi ghairi mawdhi'in. Lalu beliau sebutkan dua perkara ini, kata beliau, telah Allah kumpulkan dalam ayat-ayat-Nya. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah kumpul antara beriman kepada takdir dengan melaksanakan perintah-perintah agama. Kaqauli ta'ala, sebenarnya firman Allah sebenarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digabung antara apa? Amrun syar'i dan juga masalah iman kepada takdir. Kepada Engkau saja aku beribadah ya Allah, dan kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Karena untuk beribadah perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mentakdirkan yang terbaik buat kita. Ini ayat menggabung antara apa? Masalah apa? Yaitu amrun syar'i wal qadar, perintah agama dan memang kepada takdir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Fa'budhu amrun syar'i wa tawakkal alaihi. Amrun qadari, bermasalah dengan permasalahan yang berhubungan dengan takdir, bertawakal kepada Allah. Wa qaul ta'ala alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah saja aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Unib adalah ubudiyah kepada Allah, itu amrun syar'i. Coba lihat ya, bagaimana beliau menguasai ayat Al-Qur'an, memahami ayat Al-Qur'an. Ya, sangat cantik sekali beliau mengutip ayat Al-Qur'an dengan pembahasannya. Ajib sekali. Ya kan? Beliau kutip ayat Al-Qur'an yang beliau dapat memastikan di mana Allah menggabung antara beriman kepada takdir dengan menjalankan perintah agama itu tidak pertentangan. Kena, makanya Allah jadikan dalam satu ayat. Dan bagaimana memahami, mengamalkan kedua itu, mengkompromikan dua masalah ini, itu yang beliau jelaskan. Ya, coba antum lihat ya, beliau dalam memahami Al-Quran sangat menguasai bagaimana menggabung menafsirkan Al-Quran, ya, sangat begitu indahnya beliau menjelaskan masalah ini dalam menggabung antara beriman kepada takdir dengan dalam rangka mematuhi perintah-perintah agama. Taib, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Ini juga dalam ayat ini terdapat, yaitu amrun syar'i wa amrun qadari, masalah perintah-perintah agama dan juga takdir di situ menggabung, yaitu wa may yatakallaha, ini apa nih, syara, ya, syariah, amrun syar'i, yaj'al makhraja, orang bertawakal kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar dari permasalahannya, wa yarzuq min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki dari perkara yang tidak dia kira-kira, wa may yatawakkal, ini apa ini? Qadari. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Innallaha balighul amri, Allah akan sampaikan segala harapannya. Jadi kalau kita ingin sampai harapan, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'ala likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan bagi setiap segala sesuatu itu ada ketentuan. Sudah ada ketentuannya. Kita ini hanya berjalan dalam batas takdir itu. Tapi kita disuruh berusaha, disuruh berbuat, beramal, dan karena kita tidak tahu apa takdir yang telah Allah buat kita, yang telah Allah tentukan buat kita, tetapi semuanya sudah ada ketentuan Allah. Nah, ketika ketentuan itu kita terima tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus apa? Bersabar. Karena semuanya sudah ada, apapun yang menimpa kita setelah kita berusaha bertawakal kepada Allah, nah akhirnya kita harus apa? Bersabar jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita harus apa? Bersabar. Ya ikhwan, semakin banyak kita membaca, mendalami agama ini, semakin kita menemukan solusi-solusi masalah hidup kita ini. Ya kan? Jadi maka tidak akan ada orang yang namanya merasa sedih, berkepanjangan, menyesal dalam hidupnya, menyesali perjalanan hidup, tidak ada. Tidak ada yang sifatnya putus asa seorang mukmin itu. Yang ada hanyalah berusaha dan sabar. Senantiasa berusaha dan sabar. Itu saja. karena semuanya berada di tangan Allah, karena semua sudah ditakdirkan Allah, maka segala hal yang menimpa dia, dia yakin ini takdir Allah. Dia sabar, karena kalaupun dia ingin mencak-mencak melakukan perbuatan-perbuatan bunuh diri apapun saja, enggak ada gunanya. Memang berubah takdir, justru rugi dua kali dia. Justru ketika itu takdirnya yang harus dia lakukan, tuntutan yang lakukan, ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkannya, dia harus keluar dengan pintu lain, yaitu pintu sabar. Masih belum tertutup kebaikan buat dia. Dan dengan kesabaran itu dia akan meraih pahala yang besar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu pahalanya tanpa ada hinggaan kelak di akhirat. Dan juga Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersamanya, apakah Allah akan membuat dia menjadi tersiksa menderita? Tidak. Tapi memang dalam untuk meningkatkan level ada ujian-ujian. Itu iya. Jangankan kita, para nabi saja menghadapi berbagai ujian-ujian yang berat. Bahkan Rasul mengatakan para anbiya itu asyadun nasi balaan. Manusia yang paling berat ujiannya nih, mengalami ujian. Ya. Dan orang mukmin itu diuji dengan sesuai dengan kekuatan imannya. Baik. Fal ibadah lahu wal isti'anah bihi, menuntut menunjukkan ibadah untuk Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, indal udhiyah, ketika beliau menyembelih apa? Sembelihan beliau di hari raya kurban Idul Adha, Allahumma minka walaka. Minka walak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Siapa beli beliau rezeki? Yang beri kita rezeki untuk berkorban siapa? Allah. Ini adalah qadar atas pemberian Allah, Allah yang memudahkan. Lalu kita lakukan ibadah untuk siapa? Untuk Allah. Allahumma minka walak. Fama lam yakun billahi la yakun. Ya. Sesuatu yang tidak ya memohon pertolongan kepada Allah tidak akan terjadi. Fa innahu la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun pekerjaan kita, urusan kita, kalau bukan karena ada pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan, tidak akan pernah bisa kita lakukan. Maka inilah yang namanya tauhid, beriman kepada takdir baik dan buruk. Maka kita selalu memohon isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selalu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma yaqulillah, sesuatu yang bukan karena Allah, ya, ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah, la yanfa'u wa la yadum. Itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan kekal, tidak akan ada artinya. Karena sesuatu yang ibadah yang tidak diserahkan, yang diserahkan bukan kepada Allah, akan jadi sirna, akan jadi hapus kelak di akhirat. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'al haba'an mantura. Kami perlihatkan amal yang telah melakukan di akhirat, di dunia, kata Allah, lalu di akhirat jadi amalnya menjadi debu-debu yang berterbangan, enggak ada artinya. Karena kalau bukan karena Allah berarti syirik. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika amal itu bernuansa kesyirikan, campur kesyirikan, batal semua amal yang mereka lakukan. Jadi sesuatu itu tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa bantuan Allah, dan sesuatu ibadah tidak akan pernah bisa mendapat kebaikan untuk pelakunya kalau bukan karena diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walabud da fi ibadati min aslaini. Maka dalam beribadah kepada Allah mesti memenuhi dua syarat. Ini syarat diterimanya ibadah. Ya. Ahaduhuma, yang pertama adalah ikhlas, ikhlas dinlahu. Ini makna asyhadu alla ilaha, yaitu mengikhlaskan agama kepada Allah semata. Jadi apapun amal kita, ajaran agama yang kita jalankan harus kita ikhlaskan kepada Allah. Yang kedua, muwafaqatu amrihi alladhi bu'itha bihi rusuluh, yaitu mengikuti perintah yang Allah wahyukan kepada rasulnya, yaitu mengikuti sunnah. Inilah makna syaratin sebuah amal tidak akan terima kecuali ada karena ikhlas kepada Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW mengikuti aturan yang dibawakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang sering disebut oleh para ustaz-ustaz kita syarat diterimanya ibadah, ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengikuti Rasulullah SAW. Walihada kana Umar bin Khattab yaqulu fi du'aihi. Karena itulah Umar bin Khattab mengucapkan dalam doanya, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan semua amalku amal saleh. Waja'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan amalku ikhlas untuk wajahmu. Yang salihan, apa kata sunnah? Ya, khalisan, ya ma yakunu lillah. Itu yang memang ditujukan untuk Allah semata. Wala taj'ali ahadin fihi syai'an. Jangan engkau jadikan dalam amalkan itu ada sesuatu untuk selainmu, ya Allah. Waqala Fudail bin Iyad, dan juga Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik. Jadi bukan yang paling banyak, bukan yang paling besar, tapi yang paling baik. Amalan baik itu bagaimana? Kata Fudail bin Iyad, qala akhlasuhu wa sawabuhu. Amal yang ikhlas dan benar. Bagaimana akhlasuhu? Ya Aba Ali, ada bertanya. Ma akhlasuhu wa ma aswabu? Apa ini maksud? Ya, yang ikhlas dan sawab dan betul itu dan benar itu. Qal. Fudail bin Iyad menjelaskan, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal itu sekalipun ikhlas kepada Allah tapi tidak benar, tidak akan diterima. Ya, tentu benarnya maksudnya ikuti sunnah. Wa idza kana sawaban, ataupun amal itu benar sesuai dengan sunnah, wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Nah, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amal itu ikhlas dan benar sesuai dengan sunnah. Awal khalis ayakuna lillah. Yang ikhlas itu adalah yang memang ditujukan untuk Allah semata. Wassawab, yang benar adalah ayakuna ala sunnah. Amalan itu dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walihada zammallahu musyrikin fil Quran ala tibai ma syara'a lahum syuraka'uhum min ad-din alladzi lam ya'tam bihillah min ibadati ghairihi. Karena itulah Allah mencela kaum musyrikin yang mereka melaksanakan syariat yang dibuat oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, dan Allah menganggap mereka telah berbuat syirik dalam syariatnya ini ketika mengikuti syariat-syariat yang tidak pernah diturunkan Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din man lam ya'tam bihillah. Apakah mereka memiliki tanding-tandingan membuat syariat untuk mereka yang tidak pernah diturunkan Allah, tidak pernah diizinkan Allah melaksanakannya syariat itu. Jadi oleh sebab itu al-bid'ah baridu syirki, bid'ah itu adalah teman sejolinya kesyirikan, karena orang membuat bid'ah seakan-akan dia telah bersekutu dengan Allah dengan membuat syariat. Ini ayat mengharamkan bid'ah. Karena yang berhak membuat syariat itu hanya Allah. Menurut saya itu hanya Allah. Sekarang dia buat-buat amalan-amalan tidak pernah diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Nah, artinya telah membuat syariat sendiri. Telah bersekutu dengan Allah. Telah mempersekutukan dirinya dengan Allah dalam membuat syariat itu. Maka ayat ini, Allah katakan di sini, itu di mana Allah mencela kaum musyrikin yang mereka dalam beribadah mengikuti tata cara nenek moyang mereka yang tidak pernah diturunkan Allah, ya. Ya. Apa alam-alam yasyra'u min ad-din? Mereka melakukan apa yang tidak pernah disyariatkan Allah dalam agama ini. Allah katakan, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Ini harus dihafal ayatnya. Karena sebagian orang-orang yang cinta bid'ah hasanah, dia katakan, orang Wahabi itu dalilnya cuma satu ayat saja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Itu aja dalilnya. Dia tahu cuma itu barangkali dalilnya. Ya kan? Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW mengharamkan bid'ah itu. Bukan hanya itu. Di antara ayat ini, apakah mereka punya tanding-tandingan yang membuat syariat untuk mereka yang tidak pernah mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ajaran syariat yang mereka buat. Kama dzam Allah ala annahum harramu ma lam yuhrimhu Allah. Sebenarnya mereka mengharamkan sesuatu yang pernah tidak pernah diharamkan Allah. Ya. Wadin al-haq annahu la jarahama illa mahramallah. Agama yang benar itu adalah tidaklah haram sesuatu kecuali apa yang diharamkan Allah. Tidaklah bisa diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah. Waladina illa masyara'ahu, dan tidaklah dianggap agama kecuali apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bagian manusia dalam ibadah dan isti'anah. Ibadah maksudnya tadi ada berhubungan dengan hakikat syar'iyah, dan isti'anah hakikat kauniyah atau iman kepada takdir. Nah, bagian manusia dalam ini yang akan beliau bagi ini. Mana ini? Semua jam lagi. InsyaAllah kita bahas pada majlis yang berikutnya. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan nanti malam selesai ini. Berapa pertemuan lagi? Tiga ya? Tiga pertemuan. Di 10 pertemuan semua. Sore, malam, besok pagi. Ya, tiga lagi. Ini pertemuan ke-7. Baik. 10 pertemuan. Mudah-mudahan selesai. Insyaallah. Enggak punya hutang lagi saya sama Abu Izzi ntar. Karena utang ini harus ditagih terus sama Ustaz Abu Izzi. Kan hutang harus dibayar. Baik, kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, apakah perbedaan antara qada dan qadar? Syukran. Taib. Qada wa qadar, ada berapa pendapat ulama mengatakan di sini. Ada yang mengatakan antara qada dan qadar itu sama pengertiannya. Ada yang mengatakan perbedaannya adalah al-qadar yata'alaq bi martabatain, yaitu al-ilmu wal kitabah. Sedangkan al-qadha yata'allaq bi martabatain akhiratain. Martabat yang kedua terakhir yaitu